Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. أيها الناس إخواني في الدين أعاذني الله إياكم kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Adapun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian menganugerahkan pada kalian, sebutlah, ingatlah nikmat-nikmat itu. Ikhwanifillah, karena dengan menyebut, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita akan bisa mensyukuri nikmat itu. Dan ketika kita melupakan, kita pun akan sulit untuk mensyukurinya. Sehingga Allah ingatkan kita, sebutlah, ingatlah selalu nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga hadirinya dimuliakan Allah, kami ingatkan untuk selalu kita bersyukur. Terutama Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita termasuk orang-orang yang Allah mencintainya, dan Allah memberikan pada kita keimanan, keislaman, yang ini adalah nikmat mutlaqah, nikmat yang hanya Allah berikan, hamba-hamba yang Allah cintai yang mendapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia kepada mereka yang Allah cintai, juga yang tidak Allah cintai. Yang taat, Allah beri nikmat dunia. Yang maksiat, Allah beri. Yang mukmin, Allah beri nikmat dunia. Yang kafir, juga Allah beri. Karena sudah janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun binatang atau makhluk hidup di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Maka jangan kita mengukur kebaikan-kebaikan Allah itu dengan dunia semata. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis berikutnya: وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak memberikan nikmatul iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau Tafsir Kalimir Rahman, ketika beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa batas. Yang dimaksudkan di sini belum menjelaskan. Farrizqu dunyawi yahsulu lil mu'min wal kafir. Adapun rizki duniawi akan diperoleh oleh mereka orang mukmin maupun orang kafir, semua dapat. Namun farrizqu al-qulub, rizki yang ada di hati, yaitu minal ilmi wal iman, berupa ilmu dan iman, rizki yang ini, kata beliau, maka rizki yang ini hanya Allah berikan bagi mereka orang-orang yang Allah cintai. Beliau menyebutkan amar rizqul qulub minal ilmi wal iman wa mahabbatillah wa khasyatihi wa rajaihi. Adapun rizki di hati berupa ilmu, iman, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, harap kepada Allah, wa nahwa dzalik, dan yang lainnya, fala yu'tiha illa man yuhib. Allah tidak memberikan rizki ini kecuali hanya orang-orang yang Allah cintai. Karenanya ifa barakallahu fikum, ketika Allah telah menganugerahkan nikmat ini kepada kita, ini adalah karunia yang amat luar biasa. Kebaikannya tak terbatas, luas. Sebab nikmat inilah yang akan mengantarkan kita semua ke dalam jannah. Nikmatul ilmi wal iman, nikmat ilmu dan iman. Sehingga jangan kita mengiri ketika orang Allah berikan pada mereka kekayaan, ya, tapi kita lihat adakah mereka dengan tambah kekayaannya bertambah kesolehannya? Karena yang menambah kesolehan itu bukan kekayaan, tapi ilmu. Maka ihwa barakallahu fikum, ketika Allah Ta'ala mudahkan kita duduk dalam majlis ilmu, syukurlah, syukurlah. Semoga Allah jadikan kita selalu mendapat kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Satu hal yang harus kita sadari ikhwah, setelah Allah berikan kita keimanan dan Allah telah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita berjalan di atas jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Allah membimbing kita dengan hidayah taufiknya terhadap sunnah, apakah kemudian kita akan dibiarkan begitu berjalan mulus tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan? Tentu tidak demikian. Karena Allah katakan dalam firman-Nya, dalam suratul Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian manusia, engkau menyangka akan Allah biarkan kalian begitu-begitu saja? Setelah engkau mengaku saya beriman, engkau tidak diuji? Allah sudah nyatakan, laqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah benar-benar uji orang sebelum mereka itu. Sehingga dengan ujian inilah, fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Nyata bagi Allah Ta'ala, siapa di antara mereka yang benar, jujur imannya, siapa di antara mereka yang dusta imannya. Dan iwafila azanillahu wa iyakum, semua orang akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sungguh, bukan hanya ujian yang datang dari Allah berupa, atau yang berkenan dengan takdir. Ihwa barakallahu fikum, sering juga ujian itu datang berupa ujian, berupa apa? Fitnah yang besar yang datang dari sesama kita manusia. Coba perhatikan, sudah menjadi sunnatullah, di mana umat yang dulu sampai umat ini kita sekarang ini, ketika kita mengaku beriman, mengikuti Rasul, pasti akan jadi atau akan ditimpa seperti apa yang menimpa mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat firman Allah dalam surat Al-Buruj, ya, ayat yang ke-8, Allah katakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Allah sampaikan ini berkenaan dengan kisah ashabul uhdud. Siapa mereka ashabul uhdud? orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang menyala api di dalamnya, apa sebab mereka masuk ke dalam gubangan api dalam parit yang besar itu? Hadirin, itu disebabkan karena mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian raja yang kafir memaksa mereka kembali kepada agamanya. Siapa yang tidak mau kembali kepada agama raja, agama syirik, agama yang kafir, menyembah berhala, menyembah raja, maka dia dipaksa masuk ke dalam api. Hanya ada dua pilihan, mau hidup ikut agama raja, atau bertahan dalam imannya, masuk ke dalam api. Dan yang menyebabkan mereka seperti ini, Allah katakan, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ tidaklah yang membuat marah mereka, raja dan pengikut-pengikutnya raja itu, إِلَّا أَيُّؤْمِنُوا tidak lain karena sebab mereka adalah orang-orang yang beriman, بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Ini yang menyebabkan mereka marah. Apakah ini hanya terjadi di kalangan mereka dulu saja? Ternyata ikhwah barakallahu fikum, ini tidak hanya di zaman mereka dulu, tapi juga pada zaman kita ini. Seperti dijelaskan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hakadal musyrik innama yankimu alal muwahid tajridi litauhid. Demikian inilah yang namanya orang-orang musyrik dulu atau sekarang, ya, sungguh mereka marah kepada orang-orang yang bertauhid karena mereka menjalankan tauhid, mempraktikkan tauhid dalam kehidupannya dan tidak mau mengikuti cara-cara syirik mereka. Ini yang pertama. Begitupun kata beliau, hakadal mubtadi, begitu pula orang-orang ahlul bid'ah, innama yankimu ala sunni, mereka marah kepada orang-orang ahlus sunnah, tajridi mutabi'ati rasul, karena ia melaksanakan itiba' rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka marah melihat orang-orang mengikuti sunnah, jengkel mereka. Dan sungguh ikhwah barakallahu fikum, seperti yang kita saksikan, seperti yang kita rasakan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya sepeninggal beliau nanti akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini. Ikhwah fillah barakallahu fikum, perhatikan kata beliau lanjutannya. Ya, begitu pula orang-orang ahlu bid'ah, mereka marah dan menyatakan perang dan memusuhi ahlu sunnah ketika melihat mereka mengamalkan sunnah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengikuti syubhat-syubhat mereka. Tidak mau mengikuti bid'ah-bid'ah mereka. Ya. Sehingga iwa fila barakallahu fikum. Ya. Fasabarul muwahidil muttabi'idil rasul. Maka kesabaran seorang ahlu tauhid yang selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membuat apa? Alaman kimu alai ahlu syirik wal bidah, yang telah membuat marah mereka orang-orang ahli syirik dan ahlu bid'ah, khairun lahu wa anfa, itu lebih baik baginya dan lebih bermanfaat baginya, wa ashal dan lebih ringan baginya, min sabrihi ala ma yunkimuhu Allah, dibanding kesabaran menghadapi murka Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulin rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min muwafaqati al syirik wal bid'ah, dengan mencocoki ahli syirik dan ahli bid'ah. Ingat ikhwah, kesabaran kita bertahan di atas tauhid walaupun mereka orang-orang ahli syirik marah. Kesabaran kita di atas sunnah walaupun mereka orang-orang ahlul ahwa, ahlul ra'i, ahlul bid'ah, semua bangkit dan menyatakan marah dan perang kepada kita. Kalau kita sabar di atas sunnah, di atas tauhid, maka yang demikian lebih bermanfaat buat kita. Dan lebih baik buat kita. Dan lebih ringan bagi kita dibanding kita harus menghadapi murka Allah ketika kita mencocoki mereka. Kita mengikuti maunya mereka, tapi kita berisiko mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh ini amat berat. Kalau kita hanya menghadapi kemurkaan mereka manusia, ahlu syirik wal bidah, paling-paling ujung-ujungnya kita disiksa, terpisah jasad dengan ruh kita, kita mati husnul khatimah, selamat dari neraka, masuk dalam surga, itu yang kita harap. Ya, meninggal di atas tauhid, di atas sunnah. Daripada kita baku bai dan mereka, kita bersama dengan mereka, duduk bersama mereka, alul bid'ah, al-ra'i, al-ahwa, dan kita meninggal, mereka ridho dengan kita, tapi Allah murka. Siapa yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah? Siapa yang akan membela kita di hadapan Allah? Sungguh Allah telah sampaikan kepada kita hal mereka yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratul Ahzab Allah mengatakan, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Hari ketika Allah bolak-balikan wajah mereka di dalam api neraka dan mereka hanya mampu berkata, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul." Duhai celakalah aku. Andaikan dulu saya taat kepada Allah, dulu saya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana." Ya Allah, saya di dunia mentaati guru kami. Saya mentaati orang tua-tua kami. Fa'adalluna sabila. Ternyata mereka telah menyesatkan kami, ya Allah. Menyesal mereka ketika tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan, "Rabbana atihim bi'faini minal azab." Ya Allah, beri mereka siksa dua kali lipat, ya Allah. Wal anhum laknan kabira. Laknat mereka, ya Allah, dengan laknat yang besar. Lihat hadirin, penyesalan yang ditanggung mereka orang-orang yang apa? Di dunia mengikuti maunya ahlu syirik, ahlul ahwa, ahlul bidah. Sehingga kata beliau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bihwasatul Ahfan ini, "Idza lam yakun budu minas sabri fastabir 'alal haq, dzaka sabru tuhmadu 'uqbahu." Kalau memang kalian mesti harus bersabar menghadapi mereka-mereka itu, sabarlah terus kalian di atas kebenaran. Karena apa? Sabarmu itu terpuji kesudahannya. Maka ihwa barakallahu fikum, kita sadari ternyata ketika kita mendapat hidayah dari Allah taufik, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita di atas tauhid, di atas sunnah ini, sungguh bukan perkara yang ringan. Karena sudah Allah katakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Ini pertama Allah sebutkan, begitu sudah menjadi ketetapan Allah, Allah menjadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh yang terus memusuhinya dari kalangan syaitan, baik dari bangsa jin atau manusia. Ayat yang lain Allah menyebutkan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Begitu pula Allah jadikan tiap-tiap nabi ada musuh yang terus merongrong, menghadang, menjegal, memusuhi, bahkan membunuh mereka, berusaha membunuhnya. Siapa mereka musuhnya? Minal mujrimin, dari para pendosa, orang-orang yang durhaka. Tapi ingat ikhwah, janji Allah, walaupun demikian besar musuh yang disebutkan dalam ayat dan hadis ini, Allah tetap menjanjikan bagi ahlus sunnah, ahlu tauhid, apakah telah ta'ala, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Cukup Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala, dia hadiyan yang akan terus membimbingmu. Dia nasira, akan menolongmu. Ya? Wa nasira, dia akan terus menolongmu. Ini janji Allah pasti. Petunjuknya, pertolongannya akan selalu Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai dari ahlul iman, ahlus sunnah, ahlut tauhid. Ditambah lagi ikhwah, coba berita datang dari Rasulullah SAW mengatakan, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'in." Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua dalam neraka illa wahidah. Kecuali satu. Yang satu beliau katakan, "Ma'ana alihi wa ashabi." Yang orang seperti aku dan para sahabatku ada padanya. Itu yang selamat. Adapun yang 72 golongannya dikatakan finnar, siapa mereka? Mereka adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Dan saya tanya ikhwah, barakallahu fikum, yang antum rasakan, yang 72 golongan ini, mereka membiarkan yang satu golongan mendukungnya, membelanya, atau memusuhinya? Jawabannya, membiarkan atau memusuhinya? Mereka semua sepakat, bersatu memusuhinya. Bahkan kita rasakan sendiri, barakallahu fikum. Ya? Mereka-mereka yang kadang-kadang dulunya bersama kita, tiba-tiba mereka gabung dengan alul ahwa, mereka menggunting dalam lipatan, serat. Lalu menyatakan, ya, kebencian dan memutus, ya, atau menghadang jalan-jalan dakwah ini. Hati-hati, barakallahu fikum. Dari kalangan yang mereka itu masih muslimin, karena Rasul sama mengatakan mereka bukan kafir, tapi mereka dikatakan finar disebabkan karena kesesatan yang ada pada mereka. Mereka gabung jurus. Walaupun dalam pandangan manusia tahsabuhum jami'a wa qulubum syatta, nampaknya mereka kayak bersatu walau hati mereka sebenarnya berbeda. Antara Khawarij dan Syiah, ya, teroris ISIS, Ikhwanul Muslimin dengan Syiah Rafidah, beda, tapi mereka bersatu dalam memerangi Ahlus Sunnah. Ya, Mu'tazilah, ya, Murji'ah, semuanya angkat. Sepertinya bersatu mereka ketika menghadapi Ahlus Sunnah. Dalam keadaan seperti, tambah lagi kata Allah Ta'ala, وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah menyatakan tidak akan pernah ridho kepada kalian, ya Ahlus Sunnah, tidak akan pernah ridho kepada kalian, mereka Yahudi, Nasrani, sampai mereka itu melihat kalian mau ikuti mereka. Yahudi dan Nasrani tidak ridho kepada kaum muslimin, sehingga orang-orang Islam ikuti mereka. Dan ihwafila barakallahu fikum, usaha mereka untuk menghancurkan Islam dari berbagai cara, berbagai usaha, berbagai media, hati-hati kita. Ya? Sehingga praktis, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang digambarkan Rasulullah SAW itu terjadi. Dan kita rasakan bersama apa yang beliau katakan, ya'ti alaikum ayyam, asabiru ala dini, kalqabidi ala jamra. Akan datang pada kalian satu masa, di mana orang berpegang dengan agamanya, itu seperti orang berpegang bara api. Berat tentunya. Sehingga ihwah barakallahu fikum, dalam keadaan yang seperti ini, ya, kita menghadapi dari 72 golongan itu semua, mereka menebarkan syubhat dalam agama. Syubhat Khawarij, syubhatnya Rafidah, syubhatnya Mu'tazilah, semua menebar syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Yang tentunya itu adalah perkara yang berat bagi kita. Karena kita harus terus menegakkan kebenaran, menyerukan al-haq di tengah-tengah syubhat yang demikian merajalela. Belum lagi orang-orang kafir menebarkan syahwat dengan berbagai mass media, dengan berbagai cara mereka bagaimana merontokkan akhlak dan moral kaum muslimin. Ya, melalui media atau dunia maya dan yang lain sebagainya. Ternyata hadirin, kita pun tertipu, sebagian saudara kita terkecoh dan terpedaya. Yang dulunya mereka sudah mengetahui hukum larangan televisi karena ada gambar-gambar di rumah, enggak boleh ada gambar yang menyebabkan malaikat tidak masuk dalam rumah, dengan alasan awalnya untuk dakwah membolehkannya masuk ke dalam rumah barang ini. Yang tentunya ini adalah awal. Awal untuk merusak generasi kita sendiri, hati-hati. Mereka bukan gak tahu hukum, tahu sebenarnya bagaimana hukum gambar. Tapi mereka mungkin dalam keadaan sudah berilmu, sehingga bisa memfatwakan, itu boleh. Hati-hati hadirin. Baik, wa barakallahu fikum. Sulit bagi kita untuk bertahan di atas sunnah ini, sehingga mari kita coba koreksi diri kita. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, atas diri kalian tanggung jawab kalian masing-masing. Tidak akan membahayakan kalian, mereka orang-orang yang tersesat, kalau kalian ada di atas petunjuk. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, bagaimana agar kita bisa istiqamah di atas petunjuk ini ikhwah? Mari kita lihat beberapa kiat untuk bisa kita istiqamah di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, istimrar fi talabil ilm. Yang pertama, kita harus terus-terus dalam menuntut ilmu. Ya? Karena apa ikhwah barakallahu fikum, seperti dikatakan Pak Imamus Sanaf, tafaqahu fid din ismatu minal fitan. Dengan engkau mempelajari, mengkaji agama ini, memahami agama ini, engkau terjaga dari fitnah. Ya? Sebaliknya dengan engkau bodoh, enggak ngerti agama, engkau akan jadi sumber fitnah. Karena kebodohan itu. Ya? Medianya. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Kita lihat dalam sejarah bagaimana mereka para sahabat bisa kokoh teguh di atas imannya. Mereka istiqomah di atas imannya. Karena sungguh mereka mendapatkan guru yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan masa yang paling baik, masa turunnya wahyu. Allah turunkan wahyu tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur sekian tahun namanya. Ya, kurang lebih 23 tahun selama masa kerasulan Rasulullah SAW. Sehingga mereka menyaksikan wahyu turun. Hidup bersama turunnya wahyu, mereka terbimbing. Dan mereka bukan orang-orang malas dalam menuntut ilmu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling semangat menghafal, ya, memahami, mengamalkan ilmu yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau pun mewasiatkan kepada mereka, "Falyuballigh syahid al-ghaib," hendaknya orang-orang yang hadir yang menyaksikan ini ilmu sampaikan kepada yang ghaib yang enggak hadir. Semangat mereka menyampaikan satu sama yang lain. Sehingga mereka hidup selalu mengamalkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ilmu di tengah-tengah mereka merata. Sehingga subhanallah, kita pernah mendengar ikhwah, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW meminta fatwa. "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, la as'alu ghairaka ahad." "Ya Rasulullah, katakan padaku dalam Islam ini satu ucapan yang ku tidak perlu lagi tanya pada selain engkau." Wasiat apa yang beliau sampaikan kepada orang ini? Beliau berpesan, "Kul amantu billah sumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian engkau istiqomah. Nah hadirin, kalau mengimani atau beriman, sudah kita dapatkan iman. Tapi ini yang kedua, istiqomah. Ini yang berat. Jangankan menjaga nikmat yang besar seperti iman ini hadirin. Sedangkan nikmat yang kecil kita harus ekstra menjaga, merawat. Contohnya, ketika seorang petani punya tanaman padi. Selalu dia perhatikan ada hamanya tidak, kurang air tidak, ya, kurang pupuk apa tidak, kekeringan apa enggak. Kan begitu. Diperhatikan enggak? Diperhatikan. Orang yang piara ikan saja diperhatikan. Dikasih makan rutin, diperhatikan airnya. Ya, orang yang punya HP diperhatikan. Baterainya habis dicas. Pulsa habis ditambah. Orang yang punya mobil pun begitu. Semua nikmat diperhatikan dari nikmat dunia. Sayangnya, nikmat yang besar kadang dilupakan. Padahal kita ini, jiwa kita ini hidup dengan ilmu. Seringnya kita kadang luput dari majlis ilmu. Ya, kan sering digambarkan oleh para ulama kita, asatidah kita, bahwa ilmu ini ibaratnya air, sedangkan jiwa kita ibaratnya ikannya. Dan kita sadari apa yang terjadi kalau seandainya ikan diangkat dari air, pasti mati. Tapi kalau ikan hidup terus kecukupan air, tentunya dia akan baik. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum, bagaimana kita istiqomah di atas sunnah, di atas al-haq, di atas Islam, di atas iman kita ini, hendaknya kita istimrar terus-terus dalam menuntut ilmu. Ini yang akan menghidupkan jiwa kita dan menumbuhkan iman kita. Ya? Karena Allah sudah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kapan kita mendengar bacaan ayat-ayat Allah, keterangan dari ayat-ayat Allah? Ketika kita duduk dalam majlis ilmu. Dan ya fila barakallahu fikum, Perhatikan para sahabat, tidak hanya di kala mereka duduk di masjid, mereka belajar ilmu, dalam keadaan perang bersama mereka para ulama. Dan para ulama selalu memberikan bimbingan kepada mereka, sehingga mereka tetap terjaga imannya. Dalam keadaan suasana peperangan, tetap para ulama mendampingi mereka bersama mereka, sehingga mereka terjaga ikhwah barakallahu fikum. Dan yang menjadi pemimpin mereka juga para ulama, sehingga mereka mendapatkan fatwa-fatwa selalu menyelamatkan mereka. Bukan fatwa-fatwa juhala yang membuat rusak binasa mereka. Beda dengan di zaman kita. Zaman yang memang kita sadari adalah mendekati saat-saat kiamat terjadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asratis sa'ah ayyurfa'al ilma wa yasbutul jahla yusrabul khamra yudhirul zina. Rawahu Muslim. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah, pertama, diangkatnya ilmu. Pertama, diangkat ilmu. Yang kedua, dengan ilmu diangkat berarti apa? Yang merajalela tersisa apa? Kebodohan. Tetaplah kebodohan merajalela di muka bumi. Akibatnya, yusrabul khamra, khamr pun menjadi minuman biasa yang mereka minum. Menjadi hal yang biasa. Dipasarkan di mana-mana, terbuka. Dan muncul perbuatan zina merajalela. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ketika ilmu sudah berkurang. Atau dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah, sungguh menjelang datang hari kiamat, ayyaman yurfa'u fiyal ilma. Ada masa di mana Allah mengangkat ilmu. Yanjilu fihal jahla, turun pada mereka manusia kebodohan. Merajalela kebodohan. Sehingga dengan sebab ini, yaksuru fihal haraj. Banyak al-haraj di tengah-tengah mereka, yakni al-qatal, pembunuhan dan pembunuhan. Karena ikhwan barakallahu fikum, ya, dengan kebodohan ini tidak ada lagi cahaya yang menerangi hidup manusia, gelap, sehingga manusia ini pun tenggelam dalam kebinasaan. Bagaimana Allah mengangkat ilmu? Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Allah mengangkat ilmu. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah sungguh tidak mencabut ilmu serta merta dari dada manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yatur aliman, sehingga ketika tidak tersisa ulama di tengah-tengah manusia itu, ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia mengambil pemimpin mereka, pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, ditanya pemimpinnya yang bodoh itu, fa'aftu bi ghairi ilmin, lalu memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu adallu. Yang terjadi apa? Sesat, menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Wal'iyadzubillah ikhwah. Ini petaka yang kita hadapi. Sehingga kalau kita tidak serius terus menuntut ilmu, mendapat bimbingan ilmu, khawatir kita akan terhempas terbawa fitnah dan kita tak sanggup selamat dari fitnah. Yang kedua, untuk kita bisa kokoh istiqomah di atas petunjuk, di atas al-haq ikhwah, di atas sunnah, adalah tamassuk bil kitabi was sunnah. Kita berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Subhanallah wa fil barakallahu fikum. Seperti kita saksikan generasi terbaik umat ini para sahabat. Kokohnya mereka dengan petunjuk Allah, itulah yang menyebabkan mereka istiqamah terus di atas sunnah sampai akhir hayat mereka. Dan kemenangan Allah berikan pada mereka sebab mereka berdasar ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Bukan berdasarkan ilmu sihir. Bukan berdasarkan yang lainnya. Dan antum saksikan, yang namanya ilmu selain daripada petunjuk Allah pasti akan kalah. Contohnya ilmu sihir di zaman Fir'aun. Fir'aun dengan kekuatan tentaranya, dibantu dengan kekuatan tukang-tukang sihirnya, begitu besar dan mengerikan sihir-sihir mereka. Namun ketika berhadapan dengan ilmu Allah yang disampaikan Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Allah, apa yang terjadi? Tukang sihir tak berdaya. Tunduk dan menyatakan iman di depan Fir'aun. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Kalau kita kokoh dengan ilmu kitab dan sunnah, sungguh engkau menjadi orang yang sakti. Ya? Artinya sakti apa? Engkau tidak akan gampang tersesatkan. Engkau tidak akan mudah patah. Ya, semangat terus akan istiqomah. Maka dikatakan dalam kitab Imam Ibnu Qudamah, di antara fadilah mengikuti sunnah, pertama, kita akan dapatkan barokah. Muwafiqatus syariat. Kita akan mendapatkan barokah mencocoki syariat. Ini yang pertama. Ketika kita berpegang dengan sunnah, maka kita akan dapatkan barokah. Barokah apa? Barokah mencocoki sunnah. Amalan-amalan kita sesuai dengan sunnah sehingga diterima Allah Ta'ala. Yang kedua, kita akan dapatkan marbatillah. Akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang didapatkan para sahabat. Lihat, mereka masih hidup. Allah katakan, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini lihat, masih hidup mereka. Sudah turun ini ayat yang menyatakan keriduan Allah bagi mereka. Sebab apa mereka diridhai Allah? Karena mereka berjalan di atas siratal mustaqim, berpegang dengan Quran dan sunnah. Quran turun dan mereka menyaksikan bagaimana praktek Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka. Inilah nikmat yang didapatkan para sahabat ikhwan. Tapi ingat, jangan kita berandai-andai. Seandainya saya dulu hidup di masa mereka para sahabat, saya akan seperti mereka. Jangan berandai-andai. Khawatir kalau kita hidup zaman itu jadi kayak Abu Lahab. Hati-hati. Yang kita syukuri, alhamdulillah, kita jauh dari masa kehidupan Nabi, kita dapatkan hidayah, petunjuk seperti yang didapatkan para sahabat. Istiqomahlah ikhwah. Ya, hati-hati kita. Yang ketiga, raf'ud darajat. Dengan kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat derajat kita. Subhanallah ikhwah. Coba renungkan firman Allah dalam surat Al-Anfal itu ayat 4. Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah katakan mereka itu para sahabat adalah mukmin sejati. Sosok mukmin yang benar itu mereka, para sahabat. Dan Allah katakan lahum darajat, bagi mereka derajat yang tinggi. Coba renungkan, dengan sebab apa mereka dapatkan ini? Kembali tamasuk bil Quran was sunnah. Sehingga kata Allah Ta'ala, wa in aminu bimisli ma amantum bih, kalau sekiranya mereka beriman seperti iman kalian, para sahabat maksudnya, faqadih tada, benar mereka akan ada di atas petunjuk. Kalau kita imannya seperti mereka para sahabat, kita di atas petunjuk seperti mereka dapat. Saya singkat saja, sudah isya. Yang keberapa? Yang keempat. Dengan kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah ikhwah, kata Imam Ibnu Qudamah, belum menjelaskan, adalah samahatul qalb. Akan lapang dada kita. Insyaallah sadar. Ya, menjadi lapang dada ini. Seperti Allah katakan, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba mendapat petunjuk, Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam. Ketika dia keliru dinasihati para ulama, sadar, istighfar, dia kembali rujuk. Bukan kembali ya, busungkan dada, saya juga. Ya, hum rijal, wanahnu rijal. Dia juga manusia sama manusia. Ya, dia berfatwa, saya berfatwa. Tidak begitu ikhwah. Ya, tidak demikian. Tapi orang-orang yang dia berpegang dengan Quran dan sunnah, subhanallah, lapang dadanya, selalu siap menerima nasihat dan rujuk ketika salah dari kesalahannya. Ya. Yang kelima, sakinah. Ya, dia akan mendapatkan ketenangan. Hidupnya, anggota badannya tenang, jiwanya tenteram. Ya? Yang kelima, menjadikan tenang anggota badannya, tenteram jiwanya. Ketika berpegang dengan Quran dan sunnah. Kenapa ikhwah barakallahu fikum? Mereka orang-orang yang selalu dilindungi Allah. Sehingga Allah katakan, ala inna awliya Allah, la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Bahkan Allah katakan, la tahinu wa la tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau sedih, jangan kau takut. Kalian orang-orang yang mulia kalau benar-benar kau beriman. Itu ikhwah. Yang keenamnya, yaghlibu syaitan. Yang keenam, yaghbitu syaitan. Syaitan akan bisa dia kalahkan. Ya, syaitan akan kalah. Kalau kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, syaitan tidak bakal kuat menghadapi kita. Baik syaitan di kalangan jin maupun syaitan di kalangan manusia, tidak akan bisa. Karena Allah telah menyatakan, mana ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa berani memusuhi kekasihku, aku nyatakan perang dengan dia. Itu janji Allah. Siapa mereka? Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kekasih Allah. Syaitan tidak mungkin bisa menyesatkan mereka, begitupun dari kalangan manusia pun tidak bisa menyesatkan mereka. Bahkan Nabi menyatakan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi atau yang menyelisihi. Dia berjalan terus istiqomah di atas sunnah. Yang terakhir kata beliau, orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dia akan selalu berjalan ala siratil mustaqim. Berjalan selalu di atas siratil mustaqim. Ini yang kita minta selalu kepada Allah dalam solat kita, ikhwah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah. Karena sudah isya, ikhwah barakallahu fikum, mungkin ini yang kami sampaikan. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Berkenaan dengan bagaimana kita bisa istiqamah di atas sunnah. Di samping kita istimrar terus-terus dalam menuntut ilmu. Kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Yang ketiga kita al-amal. Ya, bil na'am al-amalu bil ilmi. Kita beramal dengan ilmu. Kita lanjut insyaallah. Mudah-mudahan besok ada kesempatan pagi, semoga ada kesehatan, kesempatan kita lanjut insyaallah. Barakallahu fikum. Yang salah dari kami, atas kejalan kami, kami bertobat dan mohon maaf. Yang benar dari Allah Ta'ala, mari kita jadikan pedoman dan koreksi diri kita, ikhwah barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.